Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kita melanjutkan penyebutan tentang Ummahatul Mukminin Zawjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mereka adalah termasuk dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masih pada pembahasan tentang memuliakan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bayanu fadlihim, dan menjelaskan tentang keutamaan mereka. Telah kita sebutkan dua orang sahabiyah yang telah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang bisa menyebutkan nama istri Rasulullah SAW yang pertama sampai dengan kakeknya? Ada yang hafal? Gak ada. Khadijah bintu Khuwailid bin Asad radhiyallahu anha. Khadijah bintu Khuwailid bin Asad, lengkapnya bin Abdul Uzza bin Qusay. Kapan wafatnya Khadijah bintu Khuwailid bin Asad? Ada yang ingat? Beliau wafat 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Berarti tahun keberapa setelah kenabian? Berapa? 10. Karena Rasulullah tinggal di Mekah 13 tahun. Lalu hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah 10 tahun. Berarti sebelum hijrah ke Madinah berarti 10 tahun setelah kenabian. Wafatnya Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Istri yang kedua siapa? Hah? Sampai kakeknya. Saudah bintu Zam'ah bin Qais. Sauda bintu Zam'ah bin Qais. kapan wafatnya beliau radhiyallahu anha, Saudah bintu Zam'ah bin Qais, kapan? Hah? Pada masa Khalifah Muawiyah, pada tahun 54, pada tahun 54 pada zaman Khilafah Muawiyah. Kemudian kita baca yang ketiga. Yang ketiga adalah Aisyatu bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anha. Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu siapa nama Abu Bakar As-Siddiq? Hah? Siapa? Utsman bin Utsman Abdullah bin ya, kayak kumur-kumur enggak kedengeran. Wa ummuha Ummur Rumman. Bintu Ibnu Umair Waimir Al-Kinaniyah. Umruman bintu Ibnu Waimir Al-Kinaniyah radhiyallahu anha. Ibu dari Aisyah radhiyallahu anha adalah Ummu Rumman. Qala wulidat ba'dal mabhasi bi arba'i sinina aw khamsin. Beliau dilahirkan setelah diutusnya Rasulullah SAW menjadi seorang Rasul 4 tahun atau 5 tahun setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, 4 tahun atau 5 tahun baru lahir Aisyah radhiyallahu anha. Tazawwajuha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya bintu tis'un. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha dalam atau pada umur 9 tahun. Wa kana dukhuluhu biha fi Syawal fi sanatil ula. Dan Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha pada Syawal di tahun pertama. Wa qila fi sanatil thaniyah minal hijrah. Dikatakan pada tahun yang kedua dari hijrah. Ada yang berpendapat ya, tahun yang pertama Rasulullah SAW bersama Aisyah, ada mengatakan pada tahun yang kedua. Wa kanat ahabu azwajuhu ilaihi, dan beliau Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Paling dicintai tetapi tidak membuat ya, yang lainnya merasa beda. Artinya Rasulullah SAW, walaupun beliau paling mencintai Aisyah radhiyallahu anha, tetapi tidak menampakkan ya hal tersebut di antara istri-istrinya. Nah, tidak menampakkan ya, di antara istri-istrinya. Sebagaimana seorang ayah atau ibu, mesti di antara anak-anaknya ada yang paling dia cintai, dia sayangi. Ya. Tapi tidak boleh orang tuanya menampakkan ya, di hadapan anak-anaknya yang lain. Ya. Nah. Wahia al-mubarra'atu min fawqis sab'a samawati radhiyallahu anha. Dan beliau radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang telah dilepaskan dari tuduhan-tuduhan ya, langsung dari atas langit yang ketujuh radhiyallahu anha. Ya, kisahnya ketika Aisyah radhiyallahu anha bersama rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu terjatuh kalungnya dan beliau mencari-cari sehingga tertinggal rombongan. Lalu ada seorang sahabat yang melihat. Ya. Nah. Dan ya, membantu mencari kalung tersebut. Orang-orang munafikin menuduh Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan perbuatan yang keji ya, bersama sahabat tersebut. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan tuduhan tersebut. Ya, diturunkan dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala tentang sucinya Aisyah radhiyallahu anha. Wa kanat tukna bi ummi Abdullah, dan beliau memiliki kunyah Ummu Abdullah bi ibni ukhtiha Abdullah bin Zubair, dengan nama anak saudarinya yang bernama Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair adalah keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau berkunyah dengan nama Ummu Abdullah. Qala wa lam yatazawwaj biqran ghairuha. Dan Rasulullah SAW tidaklah menikahi wanita yang masih gadis kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW tidaklah menikah, ya, tidaklah menikahi ya, istri-istrinya yang dalam keadaan masih gadis, kecuali hanya Aisyah radhiyallahu anha. Qala wa lam yazal alaihi alwahyi fi lihafi imra'atin siwaha. Dan terus menerus Rasulullah SAW mendapatkan wahyu ya, pada sisi Aisyah radhiyallahu anha selain daripada istri-istri yang lain. Wa kanat a'lamun nisa 'ala itlaq, dan beliau adalah wanita yang paling berilmu secara mutlak. Tuwafiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya fi tsaminatil asyrah min umriha. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Aisyah radhiyallahu anha berumur 18 tahun. Wa kanat wafatuha radhiyallahu anha, dan beliau Aisyah radhiyallahu anha wafat sanatu 58 pada tahun 58 pada Lailatul Tsulatsa, pada malam Selasa, as-sabi'u asyar min Ramadan, pada tanggal 17 Ramadan, ya, di bulan puasa, Aisyah radhiyallahu anha wafat. Wa shalla 'alaiha Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan menyolatinya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa an sahabati ajma'in, dan juga para sahabat seluruhnya. Kemudian yang berikutnya, istri Rasulullah SAW adalah Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Wa ummuha Zainab bintu Mad'un bin Habib bin Wahab bin Hudzafah bin Jam'in. Istri keempat Rasulullah SAW adalah Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ibunya beliau, ibunya Hafsah bintu Umar, yaitu Zainab bintu Mad'un bin Habib bin Wahab bin Hudzafah bin Jam'in. Tazawajuha Rasulullah SAW sana 3 min al-Hijrah. Rasulullah SAW menikahi Hafsah bintu Umar radhiyallahu an pada tahun ketiga dari Hijrah. Pada tahun ketiga dari Hijrah. Iya. Kalau kita urut, berarti setelah menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Rasulullah SAW masuk bersama Aisyah pada tahun pertama atau tahun kedua. Berarti tahun yang berikutnya Rasulullah SAW menikah dengan Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala wa kanat qablahu inda Khunais bin Hudzafah as-Sahmi. Dan Hafsah bintu Umar radhiyallahu an, beliau dulu sebelumnya menikah dengan Khunais bin Hudzafah as-Sahmi. Suami sebelumnya adalah Khunais bin Hudzafah as-Sahmi. Wa huwa mimman syahida Badran. Khunais bin Hudzafah as-Sahmi adalah seorang sahabat yang ikut serta dalam perang Badar dan syahid dalam perang Badar. Falamma tufiya tazawwajuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala suaminya meninggal dunia atau wafat syahid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahi Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Mauluduha radhiyallahu anha kana qabla al-mabhath bi 5 sinin, dan beliau Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha lahir sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 tahun sebelum diutusnya Rasulullah sallam menjadi nabi dan rasul. Wa tufiyat sana 45 dan beliau wafat pada tahun 45. Ini istri yang keempat Rasulullah SAW, yaitu Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Nah. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.